Satu liu nak ngorang beli guyu-guyu. Paling ngidang bertahan na minggu. Jadi ngehanga tu anak cemburu. Iraga demen yu bengong cara batu. Bali, sayangin tiang. Tiang sini dan hidup tempat Bali. Bali, terasna yang tiang. Bisa-bisa mati. Yang lingalin tiang. Sorry je adi beli ide peleh. Sagetang bibe beli nebes lamis. Adi suben nawang beli uli nol. Resman beli ne mula tuah rock and roll. Besing dua telu papat. Dumugi tresna niraga sing pegat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In suben teres da jalan jani. Let's go. Bali, sayangin tiang. Tiang sini dan hidup tempat Bali. Bali, tresna yang di dot alapin bulan purnama kelalapin beli cenik gae itu yenin adi mekita coklat valentine siamin beli kanti adi nilam. Iraga demen dia bengong cara batu. Juga si pidan iraga metemu. Beli menjanji tu sing guyu-guyu. Nyayangin adi manis cara madu. Percaya ken beli hanya adi nomor satu. Bali, sayangin tiang. Tiang sini dan hidup tempo Bali. Bali, terasna yang tiang. Bisa-bisa mati. Yeah.